maka dalam hal ini imam juga berdosa karena dosa makmumnya. Tapi kalau imam sudah memerintahkan, ya, imam sudah memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf, sementara makmum karu-karuan saja, maka yang berdosa makmumnya, karena perintah untuk meluruskan saf itu perintah kepada setiap yang sholat. Ya, perintah kepada setiap yang sholat. Sebagaimana dalam banyak riwayat yang telah kita baca pada bab-bab sebelumnya, seperti hadis yang ke 722, ya, perintah dari Nabi SAW, aqimus saffa, aqimus saffa. Kemudian hadis yang ke 2 di bawah bab yang sebelumnya juga ada perintah untuk menegakkan salat, sawu shufufakum, taswiyatus shufuf, taswiyatus shufuf atau iqamatus shufuf, artinya memiliki dua kriteria. Yang pertama lurus, ya, tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Ala samtin wahid, kata para ulama, ala samtin wahid, dalam satu ukuran, tidak ada yang lurus, tidak ada yang berbeda-beda, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang dadanya mundur. Kalau perut, tidak ada yang badannya maju, ya kalau perut maju tidak ada masalah, ya. Ya, dan standar lurusnya, ya, para ulama menjelaskan bahwa adalah al-qadam. Standar lurusnya qadam atau mata kaki, ya, posisi mata kaki diluruskan dengan mata kaki kawan. Ya. Kalau mata kaki sudah sama-sama lurus, berarti mata di atas juga sama-sama lurus, ya. Meluruskan, memposisikan mata kaki. Makanya di antara yang ditekankan, ini bukan sebuah yang wajib, ya. Di antara yang disunnahkan juga mempertemukan mata kaki dengan mata kaki, sehingga mudah untuk menetapkan lurus atau tidaknya. Ya. Mempertemukan mata kaki karena standar lurusnya itu. Kemudian standar rapatnya saf, bertemunya bahu, seperti yang akan kita pelajari. Kita lanjut dulu, kita baca hadis tentang dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Hadis 724. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Mu'adz bin Asad qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Sa'id bin Ubaid At-Ta'i an Bushair bin Yasar an Bushair bin Yasar al-Ansari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadima al-Madinah. Ini tentang Anas bin Malik, sahabat Nabi, ya, annahu qadima al-Madinah. Faqila lah, ma ankarta minna mundu yawmin ahitta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, ma ankartu shay'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Wa qala Uqbah ibn Ubaid an Bushair ibn Yasar qadima alayna Anas ibn Malik al-Madina bihadha. Ini hadis, ya, Anas bin Malik, dia datang ke Madinah, ya, menunjukkan bahwa dia tidak di Madinah tinggalnya, ya, setelah Nabi meninggal dunia dan statusnya sebagai pelayan Nabi sudah berakhir, ya, maksudnya pekerjaannya, bukan statusnya. Statusnya sampai meninggal dunia tetap khadimi Rasulullah SAW, tetapi maksudnya adalah tugasnya melayani Nabi setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam berhenti, maka dia tinggal di Basrah. Anas bin Malik tinggal di Basrah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian dia menyempatkan diri untuk berkunjung ke Madinah, terutama ketika haji, ya. Idza annahu qadima al-Madinah. Anas bin Malik datang berkunjung ke Madinah. Begitu juga Bilal bin Rabah, ya, di akhir hayatnya dia juga dia tidak tinggal di Madinah. Dan ada beberapa sahabat, Abdullah bin Umar di Abdullah bin Mas'ud di Kufa, ya, Abdullah bin Mas'ud di Kufa, alasan mereka meninggalkan Madinah mengajarkan dan menyebarkan ilmu, karena mereka tahu hadis Nabi SAW tentang keutamaan Madinah. Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Ya, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Jika mereka mengetahui. Jadi bukan berarti mereka meninggalkan Madinah bertentangan dengan hadis ini, anjuran Nabi untuk menetap di Madinah, tetapi karena menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu, maka mereka berdomisili sebagian di Basra, sebagian di Kufa, sebagian di Dimashq dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi Anas bin Malik bertinggal di domisili di Basra, kemudian dia datang ke Madinah. Setibanya di Madinah, dia ditanya. Ya, setelah beberapa hari tinggal di Madinah, faqilalah, dia ditanya, ma ankarta minna mundu yaumin ahidta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu kritik, ya, yang kamu ingkari dari kami, ya, kata yang bertanya, ya, semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah, tentang apa yang ada di zaman sahabat yang tidak ada di zaman kami, itu yang ditanya. Apa yang kamu lihat dari penentangan, dari apa yang kamu rasakan, kamu alami di zaman Nabi dengan yang kamu dapatkan dari kami di Madinah ini. Ya, karena makanya di antara dalil dalam para ulama menjadikan sebagai salah satu apa ya, bukan dalil ya, salah satu dari penguat sebuah argumentasi dalam fikih adalah amalu ahli Madinah. Amalu ahli Madinah. Amalan penduduk Madinah ini salah satu standar ya. Ya, salah satu standar yang digunakan oleh ulama-ulama yang jadikan sebagai penguat, bukan sebagai dasar, tetapi sebagai istiqnas, ya, kalau orang mengatakan istiqnas, sebagai penguat pendapat mereka bahwa di samping ini dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma, kemudian di sini adalah ditambah lagi karena ini amalan turun temurun yang dilakukan di Madinah semenjak zaman Nabi, di masjid ini dilakukan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan amalu ahli Madinah. Makanya mereka bertanya kepada Anas, dari apa yang kamu rasakan, kamu lakukan di zaman Nabi, dengan yang kamu lihat dari ibadah kami, apa yang kamu ingkari? Apa yang bertentangan? Ya, apa yang bertentangan? Ini menunjukkan bahwa agama ini adalah apa yang telah diamalkan, bukan apa yang dibuat, apa yang dirumuskan. Agama ini apa, bukan apa yang akan dirumuskan, ya, bukan apa yang dilakukan jauh setelah zaman Nabi, zaman para sahabat. Nah, agama ini apa yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Itu yang agama Islam. Ya, itu yang pokok-pokok agama Islam. Dalam apalagi dalam tata cara beribadah. Ya, bila mana ada sesuatu yang dalam agama ini yang mungkin mereka melakukan di zaman dahulu sementara mereka tidak mengamalkannya. Ini kaidah yang nyata, yang tegas ya. Ya, sesuatu yang mungkin dilakukan oleh para sahabat kemudian mereka tidak melakukannya dalam beribadah. Berarti tidak melakukannya itu yang ibadah. Ya. Tidak melakukannya itu yang ibadah. Kita taruhlah contoh. Misalnya melakukan ibadah membaca Al-Quran misalnya. Membaca Al-Quran sebelum sholat. Ya. Setiap yang hendak sholat fardu, maka dimestikan membaca misalnya membaca surat yang pendek sajalah, misalnya surat Ad-Duha. Ya, membaca surat Ad-Duha sebelum salat. Siapapun juga yang sudah datang ke masjid, maka dimestikan membaca surat Ad-Duha. Ini contoh mendekatkan saja. Ya. Apakah ini mungkin dilakukan oleh para sahabat Nabi? Sangat mungkin. Karena surat Ad-Duha sudah ada. Ya, surat Ad-Duha sudah ada. Kemudian surat lima waktu juga sudah diturunkan di zaman mereka. Berarti membaca surat Ad-Duha sebelum memulai surat fardu di masjid adalah sesuatu yang mungkin. Tidak ada alasan mereka tidak mengerjakannya. Tetapi bila mana tidak ada mereka melakukannya, berarti tidak membacanya itu adalah agama. Lain halnya dengan berangkat haji pakai pesawat. Berangkat haji pakai pesawat. Mungkinkah mereka melakukan dahulu? Tidak mungkin, karena tidak ada. Ya. Atau menyampaikan pengajian menggunakan pengeras suara. Mungkinkah mereka melakukan dahulu? Juga tidak. Ya. Atau belajar ikut pengajian harus memakai kitab. Juga tidak mungkin, karena kitab tidak ada, kertas sangat susah. Ya. Ini sesuatu yang harus kita pahami dalam beragama. Bila mana ada sesuatu yang mungkin para sahabat dahulu dalam beribadah, mereka mungkin melakukannya tetapi mereka tidak melakukannya, berarti tidak melakukannya itu yang agama. Ya. Tidak melakukannya itu adalah agama. Contoh misalnya, membaca salawat. Ya, membaca salawat kepada Nabi SAW sebelum azan. Sebelum azan. Ini mungkinkah dilakukan oleh Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum sebelum azan? Mungkin sekali. Karena salawat itu sudah ada. Dan bahkan Nabi menganjurkan untuk memperbanyak salawat. Ya. Ketika mereka azan dan ternyata mereka tidak melakukannya, berarti tidak melakukannya itu yang agama. Tidak melakukannya itu yang agama. Karena tanpa pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengamalkannya? Padahal Nabi SAW ada di saat itu dan Nabi tidak mengajarkannya, berarti karena tidak diajarkan Nabi itu, maka kita tidak mengerjakannya. Karena yang tidak diajarkan Nabi itu bukan agama. Yang diajarkan Nabi itu yang agama. Ya, jadi agama itu adalah mengikuti, beragama sekarang ini adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah dinilai amalan mereka bahwa itu yang benar. Bagaimana cara penilaiannya? Cara penilaiannya karena mereka dipuji. Mereka bahkan dijamin surga. Ya. Kalau bukan karena keimanan dan amalan mereka, lalu dengan apa mereka dijamin surga oleh Nabi? Apakah karena kecerdasan mereka atau kekayaan mereka? Nah, karena nilai keimanannya, kemudian amal kebaikan mereka yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dari yang sekarang ini pertanyaan kepada Anas, menunjukkan bahwa di zaman tabi'in itu, mereka berupaya beragama seperti agamanya para sahabat Nabi SAW. Dan mereka mencari, ada tidak yang bertentangan dengan cara beragama para sahabat? Itu yang ditanyakan kepada Anas. Ya. Ma angkarta minna mundu yaumin ahidta Rasulullah SAW. Apa yang kamu ingkari dari kami dalam ibadah sholat ini, yang dibandingkan dengan apa yang kamu dapatkan, yang kamu lihat, yang kamu saksikan, yang kamu lakukan di zaman Nabi SAW. Perhatikan apa jawaban Anas. Ma angkartu syai'an, menunjukkan betapa sempurnanya pengikutan mereka dengan cara beragama para sahabat. Ma angkartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Dari salat yang saya hadiri bersama kalian tidak ada yang menyimpang. kecuali hanya kalian tidak meluruskan saf. Kira-kira kalau seandainya Anas bin Malik hidup lagi, ya, kemudian sholat bersama kita, kaum muslimin di zaman ini, ditanya, ma angkarta syai'an mundu ahidta Rasulullah SAW, dia mengatakan, tidaklah yang saya lihat sama, ya, ya, tidaklah yang saya lihat sama sholat kalian kecuali waktunya saja. Waktu sholat zuhurnya pas, waktu sholat asarnya pas, tetapi dari awal sampai akhir tidak ada yang sama, kecuali hanya gerakannya saja. Bisa jadi itu jawabannya. Ya. Bisa jadi itu jawabannya. Dan Anas bin Malik sangat terkenal tegas dalam masalah sholat, sangat tegas dalam masalah sholat. Dan bahkan beliau sholat duluan di rumah ketika para khalifah di zamannya mengakhir-akhirkan sholat, menunda saja. Beliau sholat duluan di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid. Jadi setelah kita baca, ya, kemudian dia berangkat ke masjid atau dia didatangi oleh orang lain untuk bertanya. Padahal orang, karena banyak pemimpin atau khalifah-khalifah di zamannya itu yang tidak perhatian dengan sholat di awal waktu, sibuk dengan kepemimpinan atau sibuk dengan hal-hal yang mubah, sehingga ditunda-ditunda karena imamnya adalah pemimpin, adalah khalifah. Ini sangat tegas juga Anas bin Malik, dan bahkan beliau melakukan sholat duluan di rumah, baru dia sholat bersama kaum muslimin dengan di belakang imam, di belakang khalifah. Inilah Anas bin Malik. Jadi yang dia saksikan dari amalan penduduk Madinah sampai di saat itu tepat, kecuali hanya tidak meluruskan shaf. Dan ia menyampaikan ini menunjukkan beliau benar-benar, ya, tidak benar-benar mengingkari kekeliruan tersebut, dan menunjukkan bahwa sholat kalian ini sholat yang tidak sesuai dengan sholatnya para sahabat Nabi dalam masalah saf, dalam masalah saf. Ya. Illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Imam Bukhari, ya, mengambil kesimpulan dari perkataan Anas ini bahwa meluruskan saf itu agama para sahabat. Agama para sahabat yang dididik oleh Nabi. Yang tidak sesuai dengan itu menentang agama sahabat hasil pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana tegasnya dalam beragama. Masalah lurus tidak lurusnya saf saja Anas luar biasa. Belum lagi berbicara tentang sebelum sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau kita berbicara tentang sifat sholat kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, ya sudahlah safnya tidak karuan, sudahlah lurusnya tidak lurus, dalam masalah rapat juga sangat renggang. Ya. Nah, kemudian nanti ketika sholatnya, tata cara sholat yang benar itu tidak ada terlihat. Bayangkan bagaimana dosa kaum muslimin, ya, ketika mereka tidak perhatian dengan sholat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi yang langsung dilatih oleh Nabi. Pelatihan sholat itu dilakukan kepada para sahabat oleh Nabi. Nabi melatihnya dan bahkan menyuruh mereka untuk melihat bagaimana dia sholat. Ya. Bahkan beliau sengaja tegak di atas mimbar untuk memperlihatkan tata cara sholat. Dan dalam masalah lurus dan tidak lurusnya saf ini, Nabi sudah mengancam. Hati-hati kalian, saya sudah perintahkan. Saya sekarang ini, saya nanti dalam sholat akan melihat apa yang kalian lakukan di belakang. Dan ini keistimewaan dan mukjizat Nabi. Fa'inni arakum min warai khalfi. Sungguhnya nanti, atau saya melihat kalian dari belakang punggung saya. Melihat, saya akan menghadap mereka. Bahwa tentang lurus atau tidak lurusnya saf mereka. Ini luar biasa. Dan hasilnya, para sahabat diterbiah dengan keimanan yang seperti ini. Bahwa mereka yakin Nabi melihat keadaan mereka dan Nabi perhatikan. Akhirnya mereka benar-benar menyempurnakan saf. Ma'asyal muslimin wal muslimat. Kemudian waqala Uqbah ibnu Ubaid, ini salah seorang perawi. Ya. Waqala Uqbah ibnu Ubaid an Busairi ibnu Yasar. Ya. Ini bukan perawi yang sebelumnya ya. Qala akhbarana Sa'id ibnu Ubaid. Yang sekarang ini Uqbah ibnu Ubaid. Mungkin saudara ya. Ya. Saudara yang satu Sa'id, yang satu Uqbah. Dan guru mereka sama, Busair bin Yasar Al-Ansari, murid dari Anas bin Malik. Qadima alaina Anas bin Malikin al-Madinah bihada. Ya, Anas bin Malik datang ke Madinah membawa ya, prinsip menjaga saf. Menjaga, membawa prinsip yang tegas dalam melurus dan menegakkan saf. Ini yang ditegaskan oleh Uqbah, bahwa yang dibenahi oleh Anas ibn Malik ketika sampai di Madinah adalah tentang menegakkan saf. Besarnya perhatian Anas ibn Malik terhadap saf dalam salat, ya, terhadap saf dalam salat. Dan kita tidak melihat di sini ada hadis Nabi ya, ya, ada hadis Nabi di sini. Apa definisi hadis? Apa-apa yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, persetujuan. Persetujuan itu diamnya. Persetujuan dan sifat. Ya, sifat badannya, sifat apa? Sifat akhlaknya, sifat fisiknya. Ya, ini empat yang dikategorikan hadis, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang didiamkan atau disetujui oleh Nabi dalam masalah ibadah dan masalah apapun juga. Kemudian yang keempat adalah sifat-sifat Nabi, baik itu sifat fisiknya atau akhlaknya. Sementara di sini apa? Ada ini ada perkataan Nabi? Tidak. Ada perbuatan Nabi? Diceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi? Tidak. Terus apa? Sifat Nabi? Juga tidak. Apa lagi? Nah, persetujuan Nabi? Nampaknya juga tidak. Lalu apa? Perhatikan redaksinya. Ma ankarta minna mundu yaumin ahitta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kamu ingkari dari kami semenjak kamu tinggal bersama Rasulullah sallam? Ya. Berarti yang diingkari itu apa yang tidak ada diajarkan oleh Nabi. Ya. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi? Berarti yang bila mana tidak diajarkan oleh Nabi, berarti berarti hadis Nabi SAW. Ya. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi apa yang diungkapkan oleh Anas tentang masalah menegakkan saf atau tidak menegakkan saf ini merupakan tuntunan Nabi SAW. Secara hukum dia adalah marfu, sementara dari ucapan adalah perkataan Anas bin Malik. Hukumnya, karena dia bercerita tentang apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diingkari oleh Nabi, itu yang diceritakan kepada orang-orang di zamannya. Ya, jadi walaupun ini adalah perkataan Anas, tetapi hukumnya hadis. Hukumnya hadis Nabi, karena dinisbatkan kepada apa yang didapatkan dari Nabi SAW. Ya, apa yang didapatkan Nabi? Yang didapatkan oleh Anas dari Nabi adalah tentang perintah menegakkan saf. Sementara yang dia temukan saat itu tidak ditegakkan saf oleh kaum muslimin, maka itu yang beliau ingkari. Sebagaimana Nabi mengingkari dahulu di zaman para sahabat dan berupaya untuk meluruskan saf, dan itu pula yang diingkari oleh Anas dari orang-orang di zaman tersebut. Sehingga Imam Bukhari memahami bahwa ini adalah sebuah mukhalafah, pertentangan atau sebuah pelanggaran dalam agama yang memastikan seseorang itu berdosa karena melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang ke-75 tentang dosa. Dan memang masalah meluruskan saat ini para ulama berbeda pendapat ya. Ya. Berbeda pendapat apakah hukumnya sunnah atau wajib. Dan Imam Bukhari di sini memandang bahwa menegakkan sab adalah wajib. Yang tidak melakukannya berdosa. Yang tidak melakukannya berdosa. Dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Ya sunnah menyempurnakan. Berdasarkan hadis-hadis bahwa menyempurnakan sab itu. Ya menegakkan sab itu merupakan kesempurnaan salat. Berarti kalau kesempurnaan menunjukkan bahwa dia bukan. Bukan sesuatu yang mesti ada, tapi penyempurnanya. Penyempurnanya. Di sini inilah dalil sebagian para ulama yang mengatakan sunnah. Meskipun demikian, ancaman Nabi SAW dalam riwayat yang telah kita baca, bahwa la tuqimunna sufub aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Dalam riwayat yang telah kita baca, hadis 717. Ya. 317 bab 71. Coba lihat, ini dalil yang mewajibkan. Ancamannya sangat keras. Dan ini yang kuat. Apa yang dipilih oleh Imam Bukhari ini pendapat yang kuat bahwa meluruskan sab itu adalah wajib dan ini dalil yang sangat tegas. Apa? Nabi SAW bersabda, "Ratakanlah sab kalian atau Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih." Nah, saling berselisih artinya tidak pernah sependapat, tidak mau bersatu. Ya. Orang yang tidak mau dalam sholatnya, dalam sab di sholatnya bersatu, mustahil bersatu dalam kehidupannya. Mustahil bersatu. Karena dengan mempertemukan dan merapatkan sab dalam sholat itu akan mendekatkan hati. Ini penjelasan para ulama dan ini dalil yang sangat luar biasa. Makanya guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengomentari hadis 717 dengan mengatakan ya dulu kata beliau ala wujubi taswiyatis su'alatu wujubi taswiyatis sufuf wal wa'id ala adami dhalika. Hadis 717 itu menunjukkan wajibnya meluruskan saf dan ancaman keras untuk orang yang tidak meluruskannya. Nah, ini dalilnya termasuk dalilnya Imam Bukhari. Ya, termasuk dari Imam Bukhari walaupun dalam bab yang khusus tentang itu dia hanya membawakan hadis Anas tadi. Padahal hadis-hadis yang lain sangat banyak termasuk hadis 717 dalil beliau. Jadi bukan hanya hadis Anas tadi ketika dia mengingkari apa yang terjadi zaman tabi'in bahwa salat kali ini cukup, ya tidak ada pertentangan kecuali hanya dalam meluruskan saf. Ini yang mungkar kata Anas bin Malik. Bukan itu saja dalilnya Imam Bukhari. Tetapi ada dalil-dalil lain yang juga telah beliau bawakan di bab-bab sebelumnya. Itulah bab yang ke-75 dan ya menanamkan wajibnya meluruskan nisab ini memang sulitnya. Sangat sulit di tengah-tengah kaum muslimin yang menganggap bahwa yang penting sholat tidak perlu mengurusi masalah sah. Dan bahkan ada syubhat juga, kenapa mesti diperbincangkan masuknya setan ke dalam saf? Ya. Ada yang menyatakan demikian. Kenapa mesti diurusi masalah setan tegak di tengah-tengah saf, di celah-celah saf? Yang penting hati kita sholat. Ini bagaimana mereka meremehkan masalah saf ini sementara Anas bin Malik, ya. Menegaskan bahwa ini kemungkaran yang kalian lakukan yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Dianggap ya ketika ada wala tadharu furujatin lisyaitan. Ini hadis jelas hadis Nabi. Jangan kalian biarkan atau kalian bukakan celah untuk syaitan. Mereka memperolok-olokkan ini mengatakan kenapa kita tidak membiarkan syaitan sholat bersama kita. Ya. Ya. Kan adanya celah itu sehingga setan masuk kemudian bersab. Ya dia kalau masuknya untuk sholat ya tidak masalah. Tetapi Nabi menegaskan itu bahwa sholat, setan itu masuk di celah untuk merusak sholat kita. Dan Nabi menginginkan sholat kita sempurna. makanya berbeda rasa. Ini yang kita lihat bagaimana usaha orang untuk merapatkan sholat. Berbeda rasa bila mana sholat itu rapat, sholat kita. Bila mana sholat itu rapat dengan sholat itu yang longgar, selonggar-longgarnya. Yang celahnya bukan hanya setan, bukan setan saja yang bisa masuk. Ya. Manusia juga bisa masuk. Anak kecil bisa masuk. Ya. Setan ukurannya bisa mengecil dan bisa mengalir dalam tubuh kita malah. Ya. Bisa mengalir. Menunjukkan bahwa rapatnya benar-benar rapat, bertemu sebagaimana bab yang sekarang ini, bertemu antara bahu dengan bahu. Nah, ini diperolok-olok kalau sebagian jadikan alat untuk berolok-olok, untuk bergurau, membuat lelucon. Ya. Meremehkan hadis Nabi. Nabi yang mengatakan wala tadharu furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah untuk syaitan. Bukan Nabi celah untuk syaitan untuk salat kata Nabi, maksud Nabi, tapi syaitan untuk masuk ke tengah-tengah kita antara sab kita dengan saudara kita untuk merusak salat. Ya, masuknya ya, ini setan itu dalam sab masuk ke celah-celah sab dalam salat itu seperti musuh dalam selimut. Ya, itulah umpamanya, musuh dalam selimut. Dia masuk, berdiri tapi dia merusak. Dia merusak. Tidak ada kekuatan pada sab tadi. Sementara sabnya para malaikat, makanya Nabi SAW mengatakan, ala tasafuna kama tasafal malaika. Kenapa kalian tidak mau bersab seperti bersab-sabnya malaikat di hadapan Allah? Rapat, serapat-rapatnya. Ya. Ini yang perlu kita berikan ulasan tentang masalah meluruskan sab dan perhatian untuk meluruskan sab. Kita lanjut bab yang ke-76. Ya. Ini salah satu teknis meluruskan sab ya. Nah. Teknis meluruskan sab diuraikan oleh Imam Bukhari dalam bab 76, bab ilzaqil mankibi bil mankibi wal qadami bil qadami fi shaffi. Nah, ini babnya. Bab menempelkan bahu dengan bahu. Ya. Kemudian kaki dengan kaki. Ya. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Dalam saf. Inilah kriteria menegakkan atau merapatkan. Kalau meluruskan meluruskan itu yaitu tidak lurus, memang melurus seperti meluruskan anak panah seperti yang dijelaskan para ulama, kama tusawwa al-qadah, itu bagaimana anak panah diluruskan ya, susunannya ketika berkumpul diluruskan, ukuran di atasnya sama-sama rata, itulah lurus, lurus. Sementara rapat, ini bab ini yang menjelaskan, yaitu at-taras fi sufufi wa la yabqa furaj, yaitu rapat dan tidak menyisakan celah. Tidak menyisakan celah dengan cara menempelkan bahu dengan bahu, kemudian menempelkan kaki dengan kaki dalam satu saf. Wa qala Nu'man bin Bashir, ini sahabat Nabi ya radhiyallahu anhuma, ra'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Ini penerapan mempertemukan kaki dengan kaki yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ya, yaitu mempertemukan mata kaki dengan mata kaki. Ya. Ini yang dilihat disaksikan oleh Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir tentang cara para sahabat. Ya. Dengan cara para sahabat ini sempurnanya, ya, sempurnanya. Tapi yang ideal yang sempurnanya tapi tadi yang standar adalah bertemunya bahu dengan bahu. Standar adalah bertemu bahu dengan bahu, dan kalau bahu dengan bahu sudah menempel maka otomatis ya kaki dengan kaki akan mudah dipertemukan. Ya, akan karena biasanya ketika kita berdiri yang ideal itu adalah jarak langkah atau selangkah kita ini di ukuran kaki dengan kaki itu idealnya seukuran bahu. Berdirinya kita jarak antara telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri itu seukuran bahu. Maka ketika bahu dengan bahu sudah bertemu, maka otomatis untuk mempertemukan kaki lebih mudah dan sangat mudah. Bukan tujuannya mempertemukan kaki dengan kaki. Karena kalau kaki dengan kaki sudah bertemu, belum pasti akan bertemu, akan menempel bahu dengan bahu. Ya. Akan menempel bahu dengan bahu. Makanya standarnya adalah bertemu bahu dengan bahu. Adapun kaki, sempurnanya apa yang diterapkan oleh para sahabat, karena memang mereka ya saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hubungan persaudaraan antara mereka, kecintaan antara mereka luar biasa, maka mereka saling merasa erat lagi ketika mereka mempertemukan mata kaki dengan mata kaki. Ya. Ini menunjukkan bahwa posisi kaki itu lurus ke depan. Ya, lurus ke depan. Bukan yang dipertemukan mata kakinya sementara jari-jari jemarinya membengkok ke tengah. Ya, biasanya orang seperti itu, dia inginnya bagaimana bertemu mata kaki dengan mata kaki yang konsekuensinya nanti telapak kakinya begini, dia lurus dan mereka ada mempertemukan itu menunjukkan betapa upaya mereka untuk merapatkan ini benar-benar sempurna. Dan tadi kita mengatakan standarnya adalah bertemu bahu dengan bahu, maka bertemunya kaki dengan kaki umum. Nabi SAW mengatakan begitu. Ya. Bertemunya kaki dengan kaki. Sementara yang terapkan oleh para sahabat mempertemukan mata kaki dengan mata kaki. Jadi ketika misalnya seperti pertanyaan kan yang lalu yang kita tidak jawab, mempertemukan ujung jari kelingking dengan ujung jari kaki, ini sudah bertemu kaki dengan kaki. Dengan ketentuan bahu dengan bahu bertemu. Ya. Dengan ketentuan, kalau bahu dengan bahu sudah menempel, maka menempelnya ujung jari kelingking dengan jari kelingking kaki itu bertemu sudah standar. Ya. Sudah standar. Dan bila mana ingin disempurnakan, maka apa yang diterapkan oleh para sahabat itu luar biasa. Ya, mereka saking merapatnya, ya, jadi bahunya benar-benar merapat sehingga ketika mereka ingin lebih menempel lagi hati mereka bersatu lagi, mereka sama saling mempertemukan mata kaki dengan mata kaki. Diterapkan oleh para sahabat, manusia yang mulia. Ya, manusia yang mulia. Yang sekarang ini justru kita harus ekstra hati-hati salat di masjid-masjid yang keumum kaum muslimin ya. Untuk mempertemukan jari ujung jari kelingking saya dengan ujung jari kelingking kita khawatir, ya, ya khawatir sekali, ya. Dan yang mungkin jangan yang tidak kita, apalagi untuk menerapkan untuk mempertemukan pinggir telapak kaki kita dengan pinggir telapak kaki yang lain, ya, untuk mempertemukan pinggir. Tetapi ya, yang perlu diperhatikan adalah bertemunya bahu, ya. Dan saya yakin ya. Umumnya kaum muslimin ketika bahu bertemu dengan bahu mereka tidak terlalu mengingkari dibandingkan ketika mereka ya ketika merasa menempel kaki mereka dengan kaki orang lain. Maka yang harus kita perhatikan bagaimana bahu dengan bahu. Saya yakin dan kita meyakini ini karena sudah menerapkan. Ketika kita coba menempelkan bahu dengan bahu mereka tidak ada masalah. Ya, mereka ada masalah, cobalah. Tapi coba kalau kaki kita sudah agak melebar, ya, mereka kan sebenarnya mereka tidak terlalu perhatian dengan rapatnya sah. Ya, lalu kita mencoba untuk melebarkan telapak kaki kita, renggangkan, kemudian bertemu dengan dia jauhkan lagi. Ya, jauhkan lagi. Tapi cobalah kalau seandainya yang kita pertemukan kita biasa saja berdiri, kemudian kita coba untuk mempertemukan bahu, ya, ketemukan lengan, pangkal lengan lah, pangkal lengan. Ini kan pangkal lengan, ini ujung lengan ya. Dia pangkal lengan. Bertemu pangkal lengan, ini yang bahu ya. Ya, ini yang bahu. Bukan, kalau ini kan bisa diginikan juga. Nah, bertemu dia. Tapi yang bertemu adalah pangkal lengan. Pangkal lengan yang dimaksud dengan dia yang berhubungan langsung dengan bahu kita, itu yang bertemu dan rasanya luar biasa. Ya, rasanya ketenangan ya, ketika kita melakukan sa' ini luar biasa. Jadi ilzakul mankib bil mankib wal qadam bil qadam, dan apa yang dilihat oleh Nu'man bin Bashir dari praktek para sahabat itu mempertemukan mata kaki dengan mata kaki. Kita baca hadisnya. Hadis 725. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Zuhair qala an Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya, itulah hadisnya. Sementara Anas bercerita wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami. Jadi ini umumnya. Kalau yang tadi mungkin sebagian ya, yang dilihat oleh Nu'man bin Bashir itu sebagian. Sementara yang diterapkan para sahabat adalah bertemunya kaki dengan kaki. Kata Anas, sebagai salah setiap dari kami mempertemukan bahu dengan bahu sahabatnya, temannya, dan mempertemukan kaki dengan kaki temannya. Ya, pertemukan kaki dengan kaki temannya, bertemu. Dan bila mana ujung jari bila mana bahu sudah bertemu dan ujung jari kaki bertemu, ini sudah standarnya, sudah standar dalam merapatkan saf. Tapi jangan hanya sekedar mempertemukan kaki sementara bahu jarak terpisah. Ya, jadi langkah pertamanya menempelkan bahu, ya, lengan. Nah, kemudian yang kedua barulah kaki. Bila mana kaki sudah bertemu ujungnya, karena sebagian ada orang yang telapak kakinya tidak lurus. Telapak kakinya tidak lurus, dia ke ujung jarinya itu mengembang. Dari di tumitnya itu kecil, kemudian nanti mengembang di bagian ujungnya. Ini untuk lurus ya, bertemu pinggirnya ini sulit ya. Sulit. Maka dengan bertemunya ujung jari telunjuk dengan bertemunya ujung jari kelingking ya, kaki kita itu dengan ujung jari kelingking teman kita, ini sudah standar ya, sudah standar dari merapatkan saf bila mana dengan ketentuan bahu dengan bahu sudah bertemu. Ini yang saya pahami, wallahu taala alam ya. Kita lanjutkan babu 77 ya. Babu idza qama ar-rajulu an yasari al-imam wa hawlahu al-imam wa hawwalahu al-imam khalfahu ila yaminih tammat salatuhu. Bab apabila seseorang berdiri di samping kiri imam, kemudian imam membalikkan dari arah belakang. Jadi Abdullah bin Abbas itu dibalikkan dari arah belakang oleh Nabi dan dipindahkan ke sebelah kanannya, maka sholatnya sempurna. Apa maksudnya? Gerakan yang dilakukan oleh imam tadi, gerakan yang dilakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Ini tidaklah merusak sholat. Dan gerakan yang dilakukan oleh orang yang dipindahkan tadi juga tidak merusak sholatnya. Ini gerakan yang dibutuhkan dalam sholat. Walaupun bukan gerakan sholat, tapi gerakan yang dibutuhkan dalam sholat. Memindahkan orang yang posisinya tidak tepat ke posisi yang tepat, ini dibutuhkan. Walaupun bukan gerakan sholat. Berpindahnya seseorang dari tempat yang tidak benar ke tempat yang benar dalam sholat, ini gerakan yang dibutuhkan yang tidak merusak sholat. Yang tidak merusak sholat. Ini maksud dari bab ini. Dan satu lagi, bahwa ketika makmum pada posisi yang tidak tepat, maka para ulama mengatakan, apa ini perbuatan Nabi itu? Ketika makmum pada posisi yang tidak tepat, maka keadaannya merubahnya, memindahkannya ke tempat yang tepat, itu wajib. Wajib. Kenapa? Karena dilakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Ya. Konsekuennya, ketika gerakan yang bukan gerakan sholat itu dilakukan, berarti sesuatu yang mesti dilakukan. Padahal dia hanya memindahkan. Nabi SAW memegang kepala Abdullah bin Abbas, kemudian dia putar dari arah belakang, kemudian dipindahkan ke arah ke posisi sebelah kanannya. Ketika dia jadi makmum untuk Nabi SAW. Dan gerakan itu semua tidak merusak sholat. Ini yang dimaksud dengan tamat sholatuhu, sempurna dan sah sholatnya dan tidak rusak. Walaupun gerakan itu banyak. Orang tadi kan gerakannya berpindah. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa majunya seseorang dari sab belakang ke sab depan yang kosong, ditinggalkan oleh orang sebelumnya, ini adalah gerakan yang tidak merusak sholat. Tidak merusak sholat. Ini yang sekarang yang juga di yang sebagian orang, sebagian kaum muslimin mengkhawatirkan, karena mereka memahami bahwa dalam sholat ini kalau sudah ada 3 gerakan batal sholat. Ya. Gerakan lebih dari 3 batal sholat. Sementara Nabi SAW bukan lebih dari 3 lagi gerakannya, memindahkan dan yang dipindahkan juga sudah lebih dari 3. Ya. Ini luar biasa. Bahwa bila mana dalam sholat itu dibutuhkan gerakan tertentu, maka sholat tidaklah lusa dan tidak batal. Ya. Ini bab yang ke-77 dan kita baca hadisnya 726. Ini kisah Abdullah bin Abbas. Ya. Imam Bukhari mengatakan, haddathana Qutaybah bin Sa'idin, qala haddathana Dawud, an Amri bin Dinar, an Quraib bin Mawla ibn Abbas, an ibn Abbasin radhiyallahu anhumah, qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhaata lailatin, saya salat bersama nabi suatu malam, faqumtu an yasarihi, lalu saya berdiri di sebelah kirinya, fa akhadha rasulullah sallallahu bi ra'si min wara'i, maka nabi memegang kepala saya kemudian dari arah belakang saya, faja'alani an yaminih, dan dia letakkan saya di sebelah kanannya, fa shalla, lalu dia melanjutkan salat, menunjukkan sholatnya tidak batal. Waraqada, kemudian setelah selesai sholat dia tidur lagi. Faja'ahul muadzinu, kemudian datang muadzin kepadanya. Faqama, lalu dia berdiri. Wasalla walam yatawadda, dia langsung sholat dan dia tidak mengulangi wudunya. Menunjukkan bahwa tidurnya Nabi setelah sholat malam tadi itu tidur yang ringan. Tidur yang ringan, membaringkan badannya sebentar dan tidurnya ringan. Dan dia tidak mengulangi wudunya. Tidak mengulangi wudunya. Ini menunjukkan bahwa tidur itu pada hakikatnya tidak pembatal wudu. Tidur dengan nama tidur, dengan perbuatan tidur tidaklah membatalkan wudu. Yang dimasukkan tidur kepada kategori membatalkan adalah sifat tidurnya. Sifat tidurnya, bukan tidurnya. Karena kenapa para ulama mengatakan bahwa tidur itu pembatal wudu? Karena tidur itu menghilangkan akal. Ya, menghilangkan akal sehingga orang tidak tahu apa yang dia perbuat saat tidur. Madhin madhannatul madhannat al-mubtil atau naqid. Madhinnatul an-naqid. Kemungkinan keluarnya pembatal seperti kentut dia saat tidur, dia tidak tahu. Ya, kentut dia saat tidur itu tidak tahu. Ini makanya tidur itu dikhawatirkan keluarnya pembatal, maka tidur itu dijadikan sebagai pembatal. Bukan semua tidur, buktinya Nabi SAW tidur dan dia langsung sholat ketika didatangi oleh muadzin untuk mulai sholat, dan dia tidak mengulangi wudunya karena tidurnya dia tidak menganggap itu pembatal karena tidur ringan. Karena tidur ringan, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan pembahasan yang inti dari bab ini adalah gerakan dalam sholat bila mana dibutuhkan maka tidaklah membatalkan sholat. Dan ini dikiaskan Nabi SAW dalam sholat sunat pernah membuka pintu. Ya. Dan kita tahu bahwa rumah Nabi kan kecil. Ya. Tidak ada kamarnya. Dia sholat sementara Aisyah keluar. Dan Nabi SAW mengunci dari dalam. Ya. Maka dia melangkah, langkah kakinya ke pintu ini bukanlah gerakan sholat, tapi karena membutuhkan, maka dia, karena Aisyah juga tidak tahu Nabi sedang sholat, diketuk-ketuk. Ya. Kemudian gerakan yang mungkin dikiaskan di sini juga gerakan membunuh hewan membahayakan, ya, binatang membahayakan, membunuh kalajengking, ya, membunuh ular dalam sholatnya, dalam sholat. Lain hanya kalau dibatalkan sholat, berbeda ya. Dan bahkan para ulama memasukkan gerakan yang dibenarkan adalah ketika menolong orang yang dikhawatirkan membahayakannya, seperti tenggelam, ya, tenggelam dan dia ya muncul apa, tenggelam timbul di permukaan air dan minta tolong, sementara orang sedang sholat di pinggir sungai itu, ya, dia dibenarkan untuk menyelamatkan orang tadi dalam keadaan sholat. Gerakan itu gerakan yang dibutuhkan, dia tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai dia tetap melanjutkan sholatnya. Nah, ini sampai ke situ pembicaraan ulama berdasarkan pembahasan yang sekarang ini, berpijak kepada ini bahwa gerakan yang bila mana dibutuhkan dalam sholat dan kebutuhannya kebutuhan mendesak dan mendadak dan sangat penting, maka tidaklah merusak sholat. Ya. Seperti meluruskan saf, menyempurnakan saf, melangkah dari satu. Kemudian juga para ulama menjelaskan tentang mencari atau berupaya untuk menjadikan sutroh, ya, pembatas di depan kita ketika kita sholat, ya, masbuk misalnya, dan kita bisa mencapai tidak jauh dari situ untuk mendapatkan sholat. Ini kebutuhan-kebutuhan yang didapatkan dalam sholat, walaupun memang tingkatannya berbeda-beda, ya, tingkatan berbeda-beda, apalagi dalam mencari sutroh ini, karena membuat sutra di hadapan kita itu perintah sebelum sholat, bukan perintah dalam sholat, ya. Membuat sutra itu di depan kita ketika sholat itu perintah sebelum sholat. Kalau dalam sholat kita tidak diperintahkan lagi. Nah, bagi mereka yang masbuk, ya, meskipun dia tidak punya sutra, dia tidak diperintah, ya, karena dia dalam sholat. Ya. Kecuali kalau di hadapannya tidak jauh ada tiang, mungkin amannya dia berupaya untuk mendekati tiang tersebut, dan ini yang dibawakan, dikiaskan kepada bab kita sekarang ini. Kemudian selain dari itu, ini beberapa ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh pensyara. Ada hadis yang ada sini mengandung beberapa faedah. Diperbolehkannya mengerjakan sholat malam dengan berjamaah. Ya. Kalau seandainya tidak boleh, maka Nabi SAW sudah membatalkan dan tidak akan respon dengan keberadaan siapa? Ibnu Abbas. Dimanapun kamu tidak sah berjamaah dengan saya. Justru Nabi pindahkan dia ke posisi yang benar, berarti jamaahnya benar. Ya, jamaahnya benar. Dua, diperbolehkan bergerak demi kemaslahatan sholat. Itu yang tadi, gerakan yang dibenarkan bila mana demi kemaslahatan sholat. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa seseorang tidak bisa memutus sholat orang lain. Ya. Ketika orang memegangnya atau mendorongnya, dia sedang sholat misalnya. Didorong orang, dipindahkan orang, maka dia tidak ada pengaruh apa-apa dari dengan perbuatan orang lain kepadanya, atau didorong oleh orang lain kemudian dia terjatuh misalnya, ya, ada misalnya dia di, apalagi di Mekah, di Madinah itu, ya, ketika dia sudah mencari tempat yang jauh, dia orang tiba-tiba datang apa berdesak, orang berdesakan orang di sana, kemudian dia terdorong terjatuh. Nah, gerakan orang ini, perbuatan orang kepadanya tidak merusak sholatnya. Apapun gerakan yang dihasilkan oleh perbuatan orang di luar sholat tersebut kepadanya, dia tetap lanjutkan sholatnya. Dia tetap lanjutkan sholatnya dan jangan sampai dibatalkan. Nah, ini juga dalil yang diambil oleh para ulama. Kemudian satu orang makmum tidak boleh berdiri sebelah kiri imam. Ya. Bila mana makmum laki-lakinya satu, dia tidak boleh berada di sebelah kiri imam. Para ulama dari apa yang diperbuat oleh Nabi ini menunjukkan bahwa apakah batal sholat makmum yang satu orang bila mana dia berada di sebelah kiri. Sebagian ulama mengatakan batal. Kalau tidak batal, tidak mungkin Nabi SAW memindahkan yang ke sebelah kanannya. Kalau hanya mubah saja atau hanya keutamaan saja, Nabi SAW tidak perlu dalam sholat itu dia pindahkan. Nanti setelah assalamualaikum, lalu dia menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas, sebenarnya yang utamanya kamu berada di sebelah kanan saya. Ya, ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi ketika sholat itu dia pindahkan. Ini pendapat yang mengatakan bahwa ketika makmum itu sendiri dan berada di sebelah kiri, sholatnya batal. Maka langsung dipindahkan oleh Nabi SAW ke sebelah kanan. Karena kalau tidak batal, tidak sebegitu tegas Nabi SAW. Dia bisa tunda. Karena konsekuensi dia memindahkan kan gerakan tadi yang tidak, bukan gerakan sholat. Ya. Tetapi dia tidak, Nabi SAW tidak mempedulikan gerakan-gerakan tambahan tadi demi menjaga sholatnya Abdullah bin Abbas. Sehingga diletakkan pada posisi yang mana sholatnya di sana sah dan tidak batal. Ya. Kalau seandainya tidak ada ancaman batal, maka Nabi cukup mengundurkan, ditangguhkan, nanti setelah selesai salam, dia langsung mengatakan posisi makmum yang sendiri itu adalah sebelah kanan. Hanya sekadar pembelajaran. Tetapi tidak, ini sikap mengingkari kemungkaran. Ya. Nah, ini yang disimpulkan sebagai para ulama, dan ada lagi yang mengatakan itu hanya sekadar sunnah. Ya, sekadar sunnah. Yang kelima, tidur tidak membatalkan wudu. Ini yang tadi kita sampaikan, tidur tidak membatalkan wudu. Ini ungkapannya, tidur membatalkan wudu, tidur tidak membatalkan wudu, ini ungkapan saja. Ya, ungkapannya. Karena tidur pada zatnya tidak sebagai pembatal. Tetapi tidur adalah kemungkinan keluarnya pembatal. Madhinnatun naqid. Ya, tidur itu adalah kemungkinan munculnya pembatal tanpa disadari. Maka setelah bangun tidur, karena dikhawatirkan keluarnya pembatal, maka dia dikategorikan sebagai pembatal. Tetapi lihat dari sifatnya. Kalau tidurnya tidur ringan, ya seperti orang yang mengantuk-ngantuk, nah, seperti ini ketika sholat Jumat, ini tidur yang tidak membatalkan. Karena dia antara tidur dengan tidak. Ya. Antara tidur dengan tidak. Tapi kalau orang yang sedang tidur, walaupun dia berdiri, tetapi dengkurnya luar biasa, nah, ini batal nih, naqid. Dengkur tadi menunjukkan tidurnya nyenyak dan dalam. Dengkuran itu tidur nyenyak. Maka dia wajib untuk mengulangi wudunya. Ya, wajib mengulangi. Jadi tidur itu disihat dari ringan atau dalamnya tidur. Posisi juga mempengaruhi posisi duduk. Orang yang tidurnya berdiri atau duduk berbeda dengan tidurnya di atas ya kasur. Ya, orang yang tidurnya pakai bantal berbeda dengan tidurnya berbantalkan tiangnya, bersandar dengan tiang. Nah, ini posisi juga berpengaruh apakah menjadi pembatal atau tidak. Ini juga yang perlu kita katakan. Jadi ungkapan yang kelima, tidur tidak membatalkan wudu, ini juga belum diterima. Tidur membatalkan wudu juga tidak diterima. Tetapi tidur itu adalah madhinnat an-naqid. Tidur adalah memungkinkan keluarnya pembatal yang disepakati. Maka dilihatlah kondisi tidurnya, apakah dia menjadi pembatal atau tidak. Jadi per kasus dipelajari. Tetapi kalau seorang yang merasa tidurnya ringan, tetapi dia ingin mengulangi wudunya demi kehati-hatian, tidak ada masalah. Ya, ini mungkin yang lebih utama. Dan yang keenam, sebaiknya orang yang baru mengerjakan sholat malam tidur. Ini tuntunannya. Ya, baru selesai mengerjakan sholat malam tidur, dan tidurnya tidur ringan. Ya, tidur yang ringan, ya. Ini yang sunnahnya. Tetapi bila mana itu tidak terlaksana, tidak ada masalah. Karena sebaiknya. Ya, itulah beberapa faedah dari hadis yang ada di bab 77 tadi tentang gerakan-gerakan yang tidak bermasalah dalam sholat. Dan dikiaskan ke gerakan-gerakan yang tadi. Sampai di situ mudah-mudahan ada memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita sediakan waktu untuk tanya-jawab. Silakan. Sebenarnya itu sudah ada dalam penjelasan saya tadi ya. Sudah ada. Untuk yang kedua, yang gerakan orang luar sholat kepada orang yang sholat tidak berpengaruh apa-apa. Ya, jadi usaha orang untuk merapatkan saf yang renggang, orang luar ya, untuk mendorong orang sehingga dia bergerak, bukan gerakan sholat. Atau ketika posisi tangannya yang menempel, ketika sujud menempel dengan lantai, ini gerakan ketika diangkat oleh orang di luar sholat. Atau orang dalam sholat yang juga mungkin melakukannya, tidaklah membatalkan sholat, tidak berpengaruh kepada orang sholat tersebut. Yang pertanyaan pertama tadi itu juga sudah kita jelaskan. Mungkin hanya dalam masalah gerakannya, dalam masalah gerakan. Adapun ucapan saya tidak tahu. Karena semuanya kan dari perbuatan, dari hal itu adalah perbuatan, gerakan badan, bukan ucapan. Ucapan dijaga sekali oleh Nabi SAW. Adapun ucapan dijaga, bahkan ucapan zikir pun yang intinya ada dialog antara seseorang dengan seseorang itu tidak dibenarkan dalam salat. Pernah hadis Muawiyah bin Al-Hakam kalau tidak salah, ketika dia bersin kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang lain menoleh kepadanya. Kalau gerakan tidak ada masalah ya, menoleh mengingkarinya. Kemudian dia ya berdialog ya, berdialog dengan orang dalam dengan kawan-kawannya. Kenapa kan seperti ini? Jadi berbicara dengan berbuat dalam saat itu tingkatannya berbeda. Berbicara sama sekali tidak dibenarkan ada ucapan dialog antar manusia. Ya, kecuali kalau bersin alhamdulillah tidak ada masalah. Karena dia hanya berdialog dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada dialog antara dia dengan orang lain, itu bermasalah dengan salat, terhadap salat kita. Maka tidak dibenarkan ada dialog. Walaupun dalam bentuk doa, yarhamukallah, kan dialog itu. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Adapun perbuatan, itu yang diberikan kelonggaran-kelonggaran disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Walaupun konsekuensinya nanti membelakangi kiblat sebentar. Orang yang membunuh sesuatu kan dia betul cari benda keras, benda besar untuk memukul kelagen jengkingnya. Terkadang dia menyamping dari arah kiblat, tidak ada masalah. Karena gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Adapun ucapan tidak dibenarkan kecuali yang ada zikir, ada doa yang diajarkan atau yang tidak diajarkan. Maksudnya yang bukan seperti subhanallah, alhamdulillah, yang bukan zikir yang apa ya, bukan zikir yang khusus tapi zikir yang umum, tidak ada masalah. Seperti ketika bersin dia sendiri mengucapkan alhamdulillah, tidak masalah, bukan bacaan yang dilarang dan bukan dialog antara dia dengan orang lain. Ini adalah bacaan zikir yang ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara berbicara dengan bergerak. Berbicara ditutup rapat-rapat oleh Nabi, berbicara yang bentuknya dialog dengan sesama manusia, kemudian sementara bergerak boleh. Kan gerakannya itu berhubungan dengan orang lain. Nabi memegang kepala Ibnu Abbas kan artinya ada komunikasi, tapi komunikasi gerakan. Komunikasi gerakan dalam masalah seperti orang dialog juga, seperti imamnya keliru kemudian mengucapkan subhanallah, ini dialog tapi dengan zikir, dan itu hanya sebatas itu saja. Itu saja. Adapun yang lain tidak ada. Cukup dengan subhanallah. Kalau ada dialog antara imam dengan antara makmum dengan imam, tapi antara makmum dengan makmum tidak ada dialog. Antara makmum dengan makmum tidak ada dialog. Antara makmum perempuan dengan imam itu pukulan gerakannya, gerakan. Kemudian antara orang sedang sholat dengan orang di luar sholat itu dialognya dengan gerakan. Makanya gerakan ini lebih luas daripada dialog lisan. Makanya orang yang sedang mengucapkan salam, kita sedang sholat, kita boleh memberikan menjawab dengan apa? Dengan syarat. Tanpa dialog lisan. Ya. Ketika sedang sholat, dia tidak tahu kita sedang sholat, tapi mengucapkan salam dari jauh. Ya, dan dia melihat kita berdiri, tidak tahu kita sedang sholat, maka dia mengucapkan salam. Kita mendengar salamnya, tuntunannya adalah berdialog dengannya, komunikasi dengannya, menjawab salam dengan isyarat. Jadi komunikasinya gerakan. Komunikasinya gerakan. Nah ini, adapun ucapan itu sama sekali ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang yang gerakan orang di luar salat kepada orang yang salat tidak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak berpengaruh apa-apa. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Bisa jadi terbuka ya. Ya, karena termasuk zikir. Ya, tapi mungkin kalau kita tidak mengucapkannya juga bukan suatu hal yang melanggar ya. Karena ini adalah sunnah, kita fokus dengan salat kita. Ya, fokus dengan salat. Adapun bersin kan langsung di saat itu. Ya, sedangkan faktor hujan itu unsur luar. Unsur di luar, maka tidak membacanya lebih utama. Wallahu a'lam. Apakah surat At-Taubah ayat 100 dalil wajib mengikuti manhaj salaf? Saya telah mengikuti manhaj ini tapi tidak tahu dalil secara tegas. Dalil tegas banyak sekali. Banyak sekali mengikuti para sahabat Nabi SAW. Al-Quran ya. At-Taubah ayat 100 itu wasabiqunal awwalun ya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Ini ya, ini juga termasuk dalil. Kemudian yang paling tegas adalah ini ya. Yang paling tegas An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115. Ini ancaman yang keras. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَسِيرًا. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk pertama dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, wayattabi' ghaira, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini ketika ayat ini turun yang dimaksud apakah kita? Ya, orang yang beriman di sini yang dimaksud oleh ayat ini siapa ketika ini turun? Para sahabat. Ya, para sahabat Nabi. Karena mereka yang beriman saat ayat ini turun. Mereka lah yang beriman. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Ya. Silakan kamu mencari apapun yang kamu inginkan, berpikir apa yang kamu inginkan. Wanuslihi jahannam. Ya, dan nanti di akhirat kami masukkan dia ke neraka jahannam wasaat masira, dan neraka jahannam tempat yang paling buruk. Di situ ada dua, menentang Rasul dan mengikuti jalan selain orang yang beriman. Bukan cukup dengan menentang Rasul, tapi ada yang keduanya. Jadi mengikuti Rasul itu dengan mengikuti yang lawannya adalah mengikuti Rasul dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Kalau orang mengaku mengikuti Rasul tapi tidak mengikuti para sahabat, tidak sempurna. Bagaimana mungkin dia mengikuti Rasul tanpa yang telah dilakukan oleh para sahabat? Ada? Tidak mungkin. Bagaimana kita tahu itu mengikuti Rasul kalau tidak dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat? Ya. Dan ancaman yang tadi di dunia ini, ya, mereka berpaling kemanapun. Makanya luar biasa ketika jalan para sahabat itu tidak diikuti, maka bermacam ragam cara beragama orang. Cara beragama orang. Karena Allah mengatakan kami palingkan dia kemana dia berpaling. Berpaling ke sini, berpaling ke sana, berpaling, pokoknya bukan jalannya para sahabat. Ya. Dari segi berdakwah, dari segi bertauhid, dari segi beribadah, dari segi berakhlak, dalam ekonomi, ya. Semuanya mengurus sesuatu yang tidak ada di zaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian di akhir nanti ancamannya sangat menakutkan. Kami masukkan mereka ke neraka karena cara beragama mereka tidak seperti cara beragama para sahabat Nabi. Ancaman Allah SWT. Wanuslihi jahannam. Kalau hanya menentang Nabi, ya, dan tidak ada unsur orang yang beriman di sini, maka Allah SWT akan mungkin sebutkan. Cukup dengan mengatakan wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tamayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla. Bagaimana standar menentang Rasul itu apa? Dan bagaimana standar mengikuti Rasul? Tidak ada cara lain kecuali apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang tidak ada pada cara beragama para sahabat berarti menentang Rasul. Bagaimana mungkin kita tahu Nabi tidak merasa ditentang? Kalau tidak, Nabi langsung mengingkari. Ya. Nah, ini dosa mengikuti beragamanya para sahabat Nabi SAW. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Ya. Ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Ya, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang dipahami? Yang antum pahami apa? Ya, saya mengatakan ketika pemimpinnya menunda-nunda sholat, dia sholat duluan. Apa yang dipahami lagi? Dia sholat duluan. Kalau sholat sunat, di awal waktu pun dia tetap sholat sunat. Kalau khalifahnya sholat di awal waktu, kita kan sholat sunat semuanya. Ya. Kita semua, dia khalifahnya di awal waktu. Mungkin kita sholat sunat? Mungkin. Kalau yang saya maksud adalah salat sunat, atau yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah salat sunat, itu tidak ada masalah dengan imam. Imamnya di awal waktu dia tetap salat sunat. Tapi yang dia lakukan adalah salat fardu di rumahnya untuk menjaga salat di awal waktu. Ya. Dan ini ketika imamnya itu khalifah, imamnya khalifah, karena tidak ada yang lain. Sebelum khalifah turun, mereka tidak ada yang jadi imam. Jadi tidak ada yang maju-majuan. Ya, khalifah menunda-nunda, lalu mereka inisiatif, ayo kita pilih imam. Tidak ada. Tidak ada yang berani. Kalau tidak, dipenggal lehernya ya. Masa saya diambil kedudukan saya. Itu yang mereka khawatirkan. Akhirnya Anas bin Malik sholat duluan. Untuk melepaskan tugasnya, kewajibannya untuk sholat pada awal waktu. Atau pada waktunya. Dikhawatirkan yang ini sholatnya di luar waktu. Jadi tidak ada perbincangan tentang sholat sunat. Sholat sunat itu sekalipun khalifahnya di awal waktu, kita juga sholat sunat, sholat qabliyah. Jadi yang dimaksud adalah sholat fardu. Ya. Pertanyaan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status sholat yang sholat di Masjidil Haram yang barisan sofnya di mana-mana, padahal di dalamnya masih ada yang kosong tapi dilarang masuk? Pasti ini ya. Kenapa dilarang masuk? Tidak tahu saya ini, ya. Ya, tidak tahu kita. Kalau dalam kondisi demikian berarti uzur ya. Kita ada uzur ya untuk sholat di tempat yang sebenarnya. Semuanya disesuaikan dengan kondisi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum wanita berenang di kolam renang umum yang isinya wanita semua? Batasan aurat bagi sesama wanita. Ya, dalam masa ini berhati-hati, karena fitnah itu bukan hanya muncul antara perempuan dengan laki-laki. Fitnah itu juga muncul antara perempuan dengan perempuan. Bisa jadi perempuan ini bercerita kepada suaminya, bercerita kepada yang lain. Ya, makanya tidak dibenarkan seorang wanita membuka pakaiannya di luar rumahnya. Ya. Karena wanita itu perhiasan, wanita itu harus ditutup. Ya, maka menghindari lebih baik. Menghindari lebih baik. Batasan aurat antara wanita dengan wanita, ya semakin ketat dalam hal ini semakin sempurna. Ya, semakin berupaya untuk lebih ketat, lebih menjaga agar tidak terlihat oleh hal-hal yang memang pantas dilihat, tapi kita lebih berhati-hati, ini lebih utama. Ya, batasannya aurat vital, ya. Aurat vital yang ya, bisa jadi yang bisa terlihat hanya lengan saja, ya, lutut ke bawah, kepala, leher, ya. Ya, ini tetapi semakin berhati-hati ini semakin sempurna. Apakah disunnahkan atau disyariatkan imam mengucapkan lurus, rapatkan saf, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia? Ini yang kita pelajari. Ini inti pelajaran kita. Dan bahkan mulai dari setelah selesai iqamah, itu tugasnya imam. Tapi ketika iqamah dikumandangkan, tugasnya makmum meluruskan. Sudah ada babnya itu. Ya. Makmum meluruskan saf itu semenjak iqamah dan setelah iqamah. Semenjak iqamah itu tugas semua makmum. Ketika iqamah dikumandangkan selesai, ya, berarti imam yang tugasnya untuk memerintahkan. Dan lafaznya diriwayatkan dengan banyak dari Nabi SAW, termasuk yang tadi disebut-sebutkan, ya. Luruskan saf, rapatkan, ya, pertemukan bahu dengan bahu, jangan sampai tinggalkan celah di antara kita, di antara saf. Ini semuanya wala tadzaru furujatin lisyaitan, ya, suddul furaj, ya, tutup celah. Ini ungkapan Nabi ketika mengimami para sahabat. Ini sunnah mengucapkannya, ya. Dan bahkan ancaman kata-kata fa inna tahyuwata sufuf min tamamis shalah min iqamatis shalah, ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW. Semua itu adalah tambahan bonus pahala yang didapatkan oleh seorang imam bila mana dia mengucapkan memang untuk menerapkan perintah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya apabila kita makan di rumah teman yang penghasilannya mutlak dari hasil bekerja di salah satu bank tradisional, ya, konvensional, ya. Konvensional. Ya. Ya, maaf, pertanyaan luar tema. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Bagaimana yang benar mengenai hukum dalam membaca Al-Quran secara tajwid? Sering kita dengar ketika di dalam kajian majelis ta'lim, para da'i tidak menerapkannya dengan tajwid. Ya. Beda membaca dengan berdalil. Ya. Berbeda membaca Al-Quran dengan berdalil dengan Al-Quran. Bahkan, berdalil itu ketika berdalil, para ulama ketika mengambil ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya menyampaikan dalil, kemudian dia membacanya seperti membaca Al-Quran, ini para ulama mempermasalahkan. Ya, ketika dia mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummah. Ini dipermasalahkan para ulama. Dia bukan sedang membaca Al-Quran. Dia sedang maqamnya maqam istidlal, mengambil dalil. Bukan sedang membaca Al-Quran. Bila mana dalam kondisinya adalah berdalil, kemudian dia seakan membaca, para ulama mempermasalahkan ini. Ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Abad mengatakan demikian. Bahkan Syekh Al-Fauzan juga mengatakan demikian, bahwa ketika saatnya adalah berdalil, bukan sedang membaca, maka tidak ada hukum tajwid di sana. Yang penting bacaannya benar dengan makhrajnya. Ya. Bukan sedang membaca. Berbeda, ya, membaca dengan hukum tajwid. Waratil Qur'ana tartila, membaca, bukan menyebutkan dalil. Ya. Jadi kalau seandainya ketika para dai membaca, ya, menyampaikan ayat Al-Qur'an dengan tujuannya menyampaikan dalil, kemudian mungkin dengungnya tidak terlalu nampak, atau mat jais atau mat wajib mutasilnya juga tidak ada, ya, maka ini bukan sebuah kesalahan, karena dia bukan sedang membaca tapi sedang membawakan ayat itu untuk dijadikan sebagai dalil. Nah, jadikan sebagai dalil, wal takum minkum ummah, kan dalil, bukan sedang membaca. Wal takum minkum ummatun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah di antara kalian menjadi ada satu kelompok yang menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dia sedang berdalil, bukan sedang membaca Al-Quran. Ya, berbeda. Bahkan ketika berdalil itu dia seakan-akan membaca, ini para ulama menegurnya dan memprotesnya. Ini bukan cara yang benar. bukan cara yang benar. Ya, walaupun ada yang melakukannya, walaupun kalau itu dilakukan dalam sebagian para dai itu terkadang ada kadangkala ketika berkenaan dengan ya untuk kajian-kajian yang bersangkutan dengan hati ya. Nah, membaca ayat itu dengan bacaan Quran mungkin lebih berpengaruh. Maka sebagian menggunakan cara itu walaupun tidak selama-lamanya. Ada caranya ketika misalnya mau'idhah. Ya, mau'idhah untuk menanamkan rasa takut, memberikan pengaruh besar dengan ayat tersebut. Makanya membacanya dengan bacaan. Apalagi suaranya bagus, bacaannya indah. Berpengaruh memang. Ya, tapi kalau dijadikan itu sebagai kebiasaan, ini para ulama memberikan koreksi dan ini tidak tepat. Cara yang seperti itu, dia bukan sedang membaca Al-Quran tapi sedang berdalil. Kalau seandainya sedang membaca kemudian dia membacanya seperti tadi, salah sedang membaca sekarang ini ya. Ada imam yang membaca Al-Quran seperti itu ya. Ada imam membaca Al-Quran seperti itu, seakan-akan dia sedang berdalil. Ini juga tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu maksudnya mengindahkan suara. Ya. Dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam hukum membaca Al-Quran, dengan makhrajnya, dengan hukum tajwidnya, itu ketika membaca. Sementara dia tidak membaca dengan tartil, ini tidak mengikuti tuntunan Nabi. Ketika dia berdalil sebagai patokan dan kebiasaannya, dia berdalil dengan cara membaca Al-Quran, ini juga dikritik oleh para ulama. Yang benar adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Apa itu khawarij? Ini pertanyaannya. Apa itu khawarij? Khawarij adalah istilah yang dilengketkan pada sekelompok orang yang muncul di awal umat ini. Dan bahkan benih-benihnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, saya khruju min di ihada. Kata-katanya khruj. Di situ diambil para ulama. Ya. Mereka muncul, keluar. Diambil dari itu. Itu pertama. Muncul berarti dia bukan dari agama Islam. Bukan dari ajaran yang benar. Dia muncul, keluar, benalu dari Islam yang benar muncul ya, muncul kemudian timbul ya, itu penyebab penamaan pertama. Yang kedua dinamakan khawarij karena mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang benar. Mereka melepaskan kepatuhan ketaatan kepada pemimpin, mereka melepaskan kepatuhan kepada Ali bin Abi Thalib ya, dan bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib, membunuh para sahabat Nabi. Ini penyebabnya. Kemudian di antara penyebabnya karena mereka mengeluarkan, dinamakan khawarij, karena mereka mengeluarkan orang-orang yang berbuat dosa besar dari Islam, dari iman. Ya, ini juga di antara penyebabnya. Dinamakan dengan khawarij. Ya. Ini istilah yang diungkapkan kepada satu kelompok yang ideologinya adalah merasa suci. Ideologinya merasa suci, merasa bersih dari dosa, dan siapapun pelaku dosa keluar dari iman. Siapapun pelaku dosa keluar dari iman, dan bahkan mereka mengeluarkan pemimpin yang tidak berhukum menurut mereka dengan hukum Allah. Mereka keluarkan dan mereka kafirkan. Akhirnya mereka memberontak. Dan mereka banyak keluar. Ya, di zaman Ali bin Abi Thalib mereka keluar. Dan seterusnya muncul kelompok-kelompok yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, kepada pemimpin yang sah. Ini istilah khawarij dalam ilmu akidah. Apa ciri-ciri khawarij berdasarkan hadis? Ciri-cirinya itu tadi, mengeluarkan dari iman pelaku dosa besar karena mereka merasa benar, merasa suci, merasa bersih. Dan memang mereka ahli ibadah. Ini ciri-cirinya. Mereka ahlul Quran, mereka ahlus salah, ahli salat malam, ahli puasa, ahli Al-Quran. Tahqiruna salatakum inda salatihim, wa kiraatakum inda kiraatihim, wasiyamakum inda yamihim. Karena Nabi SAW mengatakan itu ciri-cirinya. Kalau kalian banding-bandingkan salat kalian dengan salat mereka, tidak ada apa-apanya salat kalian. Jadi mereka memang ahli ibadah, orang yang jauh dari dosa menurut mereka. Ya, tapi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Apa kaidah atau syarat dalam mengkafirkan seorang muslim? Ini pembahasan berat ini. Pembahasan berat dan kita tidak belum tidak mengkaji ini membutuhkan pelajaran yang sangat mendalamnya. Ya. Dan kita mengaji bukan untuk mengkafirkan. Ya. Mengaji bukan untuk mengkafirkan. Ini bukan tujuan dari pengajian kita. Tujuan pengajian kita adalah membenarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar dan membenarkan hubungan kita dengan manusia. Mengkafirkan ini tugas para ulama. Tugas para ulama. Bukan tugas kita untuk belajar. Walaupun memang ini salah satu dari pembahasan agama. Karena kalau ini dikaji, muncul nanti orang-orang yang punya stempel muslim kafir. Yang dianggap muslim, ini muslim. Oh ini kafir. Nah ini kelompok-kelompok khawarij. Yang kerjanya mensucikan diri dan mengkafirkan orang. Sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit mengkafirkan. Ini bukan kajian kita. Kajian kita bagaimana kita benar agama, benar akidah, ya, benar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang pembahasan ada dalam agama kita. Dan ada syarat-syaratnya. Ya, tawaffurus syurut wa intifaul mawani'. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalang. Ya, ada penghalang-penghalangnya. Bahkan orang yang benar-benar lengkap dengan persyaratan kekafirannya tetapi dia tidak dihukum kafir. Tidak dihukum kafir. Karena ternyata ada halangannya. Ada penghalangnya. Ya. Ada orang yang tidak dihukum kafir, ternyata dia kafir. Karena masalah ini adalah hukum Allah. Ya. Mengkafirkan, tidak mengkafirkan, itu Allah SWT. Yang berhak mendapatkan orang yang benar-benar ulama. Ya. Benar-benar ulama. Dan itu pengkajiannya pengkajian mendalam dalam masalah akidah. Bukan dalam pengajian-pengajian seperti ini. Ya. Bagaimana kita membenarkan keimanan kita dan bagaimana kita bisa membenarkan keimanan orang-orang lain. Itu yang harus kita kaji. Wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya kufur. Nah, kufur di sini ini yang dimaksud dengan kufrun duna kufrin. Dia kufur amali. Kufur perbuatan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Wala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian setelah saya meninggal dunia kalian menjadi orang-orang kafir, kata Nabi, yang saling bunuh-bunuhan. Jadi membunuh-bunuh ini perbuatan kufur. Tapi itu kufur perbuatan. Ya, kufur amali namanya. Karena kufur itu terbagi dua. Pertama kufur i'tiqadi. Kufur keyakinan. Itu meyakini kekufuran, ya, walaupun zahirnya muslim. Ya. Ada yang kedua kufur amali, perbuatan yang dinilai kufur belum tentu pelakunya kafir. Ya. Ini pembahasan yang sangat dalam dalam pembahasan akidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Seringnya kita dengar bacaan apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma ya'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarf. Ini doa. Doa berharap agar ya kita terbebas dari tujuan-tujuan yang lain, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari ibadah kita, terutama menyampaikan pengajian. Ya. Adapun doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ini doa zikir pagi. Zikir pagi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Zikir pagi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini zikir pagi yang terus dibaca oleh Nabi setiap hari. Yang lainnya itu hanya usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, ini keteledoran ya. Di salat dua hari raya imam tidak terlalu memperhatikan rapat dan lurusnya sah. Ya. Dia ketika sudah tiba waktunya dia langsung takbir sementara jamaah belum meluruskan sahab. Ini keteledoran dari menerapkan apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Karena lurus dan rapatnya sahab ini adalah hak semua salat berjamaah. Apapun salatnya, salat fardu, ya, salat sunnah yang berjamaah, salat sunnah berjamaah, salat dua hari raya, salat sunnah berjamaah, ya, salat minta hujan berjamaah, ya, salat kusub gerhana berjamaah, istisqa berjamaah. Jadi semua salat berjamaah merapatkan dan menundukkan saf ini termasuk dari tuntunan. Bila mana salat dua hari raya imam tidak, ya, tidak ada perhatiannya. Nah, ini sudah merupakan keteledoran. Jangankan salat dua hari raya, salat fardu saja imam hanya sekadar mengucapkan lurus dan dapatkan saf. Yang mau lurus silakan, yang tidak ya silakan. Dia hanya sekadar merasa bahwa mengucapkan itu saja sebagai paket dari menjadi imam. Tidak, paket imam itu bagaimana saf yang dipimpinnya di belakangnya itu harus rapat dan lurus. Dia harus lihat yang ada maju disuruh mundur sedikit, ya. Yang nampak olehnya renggang di apanya disuruh rapat. Ya. Nah, ini yang menerapkannya. Yang sholat fardu saja begitu, apalagi sholat dua hari raya. Nah, ini sebuah keteledoran, ya, dari imamnya dan juga dari makmumnya. Makanya yang diterapkan, yang kita terapkan adalah bagaimana sab disusun seluruh dan serapi-rapinya. Barulah imam masuk nanti memulainya. Jadi memulai sholat itu setelah diusahakan semaksimal mungkin untuk meluruskan dan merapatkan saf. Apalagi menunggu jemaah yang tiba, yang lainnya. Nah, ini juga termasuk proses untuk membenahi saf. Jadi apa yang tadi ditanyakan ini merupakan satu dari keteladanan. Ya, ini saya sudah sampaikan ya. Apa jawaban saya ketika itu? Ada yang bertanya ada ya. Saya tahu yang bertanya. Ya, enggak ada pulang dia. Itu Bapak. Yang bertanya, saya sudah jelaskan waktu itu bahwa ini tambahan, jangan sampai dirutinkan. Jangan sampai dirutinkan. Ini tidak ada tuntunannya dan bagaimana solusinya saya sudah jelaskan ya. Pihak masjid, pengurus masjid juga seperti yang saya tersedia di stiker-stiker untuk apa ya, dan kalau sekali-sekali ya untuk dilakukan tidak ada masalah, dan kalau seandainya dilakukan setelah sholat ini lebih utama, maksudnya itu tidak dilakukan apa sebelum sholat tetapi setelah selesai sholat diingatkan, ya, diingatkan bahwa kita sholat ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan semua yang mengganggu, yang seringkali kita dapatkan Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi selesai sholatnya mengingatkan, ya. Ini agar tidak dipahami bahwa ini salah satu paket tugasnya imam. Enggak. Tugasnya ini tugas semua. Tugas pengurus masjid, tugas kawan-kawan orang-orang yang bersama kita, ya, teman-teman kita untuk mengingatkan, dan ini bukan tugas imam. Kalau dilakukan ini juga tidak ada masalah, tapi bila mana dirutinkan yang bermasalah. Ini menunjukkan bahwa kerusakan itu semakin dekat hari kiamat semakin banyak. Ya, kerusakan itu semakin dekat hari kiamat semakin banyak. Dan ini bukan juga sebuah kemungkaran ya. Ya, karena memang dikhawatirkan dikhawatirkan. Tetapi bukan hanya peran imam saja, tapi peran semua, termasuk pengurus masjid, dengan mengingatkan di pintu juga diingatkan ketika masuk, ya tolong disilentkan atau dimatikan nada HP atau HP-nya dimatikan, atau jangan bawa HP. Untuk apa dibawa? Kalau dari rumah ke masjid, saya rasa untuk apa dibawa HP? Apa gunanya? Apakah sedang sholat kita harus berhubungan juga dengan Allah dengan HP? Ya. Kalau dari rumah ke masjid dan balik lagi ke rumah, untuk apa dibawa HP? Pertanyaan ini. Tapi kalau dari luar, ya, bekerja di luar ya, kemudian nanti datang waktu sholat, nah, kemudian dia daripada tinggalkan, di mana taruh di HP? Kalau memang ada tempat penitipan HP, tidak ada masalah, ya bawa, tapi diingat bahwa kita ada HP dan disilentkan. Kalau datang dari rumah ke masjid, kemudian balik lagi ke rumah, pergi ke masjid hanya untuk sholat, untuk apa bawa HP? Ada orang yang ya dari rumah dia ke masjid, tiba-tiba dibalik ke rumah lagi. Ditanya, kenapa balik lagi? HP ketinggalan. Butuh apa dalam sholat untuk bawa HP? Nah ini juga yang harus kita tanamkannya. Harus tanamkan. Kalau memang dari rumah ke rumah, dari rumah ke masjid, nanti balik lagi ke rumah, biasakan untuk tidak membutuhkan HP. Karena kita tidak butuh sama sekali dengan HP. Tidak butuh sama sekali. Ya, tidak butuh sama sekali. Kalau kita dari rumah ke rumah, tapi kalau kita di rumah ke masjid, kemudian dari masjid pergi ke aktivitas lain, tidak ada masalah. Tapi kita kan dari rumah ke rumah, dari rumah ke masjid dan balik lagi ke rumah, dan tidak ada aktivitas lain, usahakan jangan bawa HP. Jangan usahakan jangan bawa HP. Apalagi kalau nanti sudah setengah jalan balik lagi kena ketinggalan HP, ini sangat rusak. Kita butuh HP dalam sholat? Tidak butuh HP dalam sholat. Jauh lebih kuat dari HP itu iman kita. Ya, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kuat sinyalnya daripada sinyal HP. Ya. Kita baca alhamdulillah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamidani abdi, Ar-Rahman Ar-Rahim asna alayya abdi, Malik yaumiddin majjanani abdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adzabaini wa baina abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin muslimat, cobalah biasakan. Kalau kasusnya seperti tadi, rasakan tidak membutuhkan apa-apa. Kita hanya butuh Allah SWT untuk dialog dengan Allah, untuk komunikasi dengan Allah, untuk jalankan koneksi dengan Allah. Karena salat itu dinamakan salat apa? Di antara maknanya silah, ada mengadakan hubungan dengan Allah SWT. Maka dinamakan salat, diambil kata-kata silat, silaturrahim artinya menghubungkan rahim. Jadi salat itu menghubungkan kita dengan Allah SWT. Untuk apa kita HP? Tidak ada hubungan, tidak ada, tidak membutuhkan kita sinyal HP untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Ya, campakkan HP. Ketika berangkat dari rumah itu enggak ada apa-apa kecuali hati kita yang kita bawa. Ya, wallahu taala alam. Terakhir ya. Ya, kalau tidak dikatakan terakhir mungkin kita share. Terakhir. Terus ya, coba. Kalau diulang sholat tidak ada masalah itu. Kalau prinsipnya membatalkan itu tidak ada pembahasan fikihnya. Maksudnya boleh membatalkan sholat untuk membantu orang yang sedang tenggelam. Tapi permasalahannya adalah boleh melakukan gerakan membantu dalam sholat. Nanti selesai usaha semua, misalnya setengah jam prosesnya, nanti kita lanjut rakaat ketiga. Ya, itu yang dibahas oleh para ulama. Lanjut sholat. Jadi gerakan itu semua tidak merusak sholat. Walaupun konsekuensinya tidak ada pembatal di situ ya, tidak ada kentut, tidak ada apa-apa. Konsekuensinya nanti yang misalnya berkenaan dengan menghadap atau tidak menghadap kiblat, atau konsekuensi yang nyata adalah banyaknya gerakan kita karena dibutuhkan untuk mengangkat, untuk menekan dada misalnya, ya, dan seterusnya mengambil perlengkapan. Ini yang dibahas oleh para ulama. Kalau membatalkan dalam kondisi itu tidak ada permasalahan, tinggal batalkan selesai. Tidak ada pembahasan tentang banyaknya gerakan. Ya, jadi dua yang harus yang dikata di situ, yang pertama adalah membatalkan dan itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Nanti setelah selesai proses itu dia ulang sholatnya lagi. Kalau ini tidak, semua gerakan tadi tidak ada pengaruhnya, dia tetap langsungkan sholat. Dia menambah bonus pahala dengan membantu orang lain dalam sholat. Ya, membantu orang lain dalam sholat. Nanti Ya, yang penting ketika dia berhenti tadi untuk membantu itu, dia harus ingat rakaan keberapa. Atau dia ragu misalnya, dia mengambil rakaan yang paling kecil. Ragu tadi saya membantunya mulai rakaan ketiga atau rakaan kedua. Nah, ambil rakaan yang keduanya untuk nanti dia menambahkan setelah selesai proses membantu. Ya, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung imamnya, tergantung imamnya. Ya, tergantung. Kalau kebutuhan yang membantu yang ditolong, kalau kebutuhannya cukup dengan satu orang dan imam sudah berinisiatif pertama, tergantung imamnya. Kalau imamnya merasa dia merasa dia akan ditunggu lama, maka dia memilih untuk menyuruh orang untuk maju. Ya, tergantung imamnya. Dan merasa tidak terlalu lama, ya biarkan orang berdiri, tidak apa-apa. Orang berdiri. Tidak, dia masalah sah tidak sahnya. Rusuk itu kan adalah penyempurna. Dan kita sekarang melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan, yang dibutuhkan. Jadi salat itu bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada pengecualian. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, apakah Nabi tidak khusyuk ketika memindahkan Abdullah bin Abbas dari sebelah kiri ke